Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa taba'atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajrid As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, masih pada Kitabul Ilm. Tinggal sisa dua hadis kita selesaikan insyaallah taala, yaitu hadis yang ke-108. بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Kita katakan semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa? Karena Abdullah dan putranya dan ayahnya yaitu Umar bin Al-Khattab, dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu hak para sahabat adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dipilih doa radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Kalau dhamir itu kan ngikuti aja ya. Kenapa? Karena itulah lafaz yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Kenapa enggak rahimahullah, hafizahullah? Ya, dipilih radhiyallahu an untuk para sahabat karena itulah ya lafaz yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lafaz yang terbaik. Itu adalah lafaz yang terbaik. Seperti misalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik. Selanjutnya, anna rajulan qama fil masjid, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berdiri di masjid. Rajulan istilahnya apa? Mubham. Kata Al-Baikuni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Ini enggak disebutkan namanya. Rajulan, ya, laki-laki. Siapa namanya? Wallahu alam, tidak disebutkan siapa namanya. Bahkan kata Al-Hafidh dalam syarahnya, lam yu'raf ismu hadzal rajul. Tidak diketahui ya, setelah beliau neliti riwayat-riwayat tidak ditemukan siapa namanya. Karena mubham itu kadang-kadang bisa ditemukan namanya dengan meneliti riwayat-riwayat yang lain, terkadang ditemukan namanya siapa. Tapi terkadang enggak ditemukan. Dan itu tidak membahayakan karena itu ada dalam matan. Hanya dulu pernah kita sampaikan bahwa mubham itu ada dua macam. Kalau mubhamnya dalam matan, matan, tahu matan ya? Apa matan itu? Isi hadis, bukan mantan lah. Matan, ya ini isi hadisnya. Kalau mubhamnya itu dalam matan, tidak mempengaruhi kesahihan satu hadis. Baik diketahui namanya maupun tidak diketahui namanya, enggak pengaruh. Tetap hadisnya apa? Sahih. Kalau memang sahih, ya tidak mempengaruhi. Tapi kalau mubhamnya itu dalam sanad, dan tidak diketahui, lah ini yang bermasalah. Kalau di dalam sana, ya, kecuali kalau sahabat. Kalau sahabat semuanya, walaupun tidak diketahui namanya, maka diterima. Kenapa? Karena semua sahabat itu adalah adil terpercaya. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya adalah adil. Ya, dengan kesepakatan para ulama ahlul hadis. Baik. Di sini jadi tidak diketahui siapa namanya. Anna rajulan, dan itu tidak penting. Ya, kalau kita tahu alhamdulillah. Kalau enggak tahu enggak masalah juga. Dan ini memberikan faedah penting kepada kita, ikhwan. Apa faedahnya? Faedahnya adalah seorang itu yang terpenting adalah amalnya, bukan namanya. Jelas maksudnya? Ya. Jadi yang terpenting bagi kita itu adalah amal perbuatan kita. Adapun nama, diketahui atau tidak diketahui, itu ya bukan sesuatu yang penting dan istimewa. Dalam Al-Quran juga banyak tidak disebutkan nama itu banyak. Dalam surat Yasin, wa qala rajulum ya min ahli al-Madinah. Waja'a gitu ya. Ja'a rajulum min aqsal Madinah. Waja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a. Baik. Jadi di situ rajulun juga tidak disebutkan apa? Namanya. Jadi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Bukan ya, nama kita mesti terkenal, mesti disebut. Ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dikenal oleh manusia. Terkenal di langit jauh lebih baik daripada terkenal di dunia. Karena terkenal di dunia belum tentu terkenal di langit. Betapa banyak orang terkenal di dunia tapi enggak terkenal di langit. Ya. Nah, bahwa seorang laki-laki qama fil masjid, dia berdiri di masjid. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi syahid. Bolehnya bertanya ya sambil berdiri dan bertanyanya di masjid. Enggak apa-apa, untuk misalkan dalam taklim di masjid, kemudian berdiri nanya kepada ustaz. Ustaz nanya ya. Misalkan tidak mengapa. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang ini. Beliau berdiri di masjid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dari manakah engkau memerintahkan kepada kami untuk nuhil? Nuhil itu adalah apa? Ya, mengeraskan ihram, mengeraskan talbiyah. Ya. Ihlal. Ini ihram. Bersama talbiyah yang dimaksud nuhil. Jadi ihram itu apa sih? Ihram itu adalah niyatud duhul fin nusuk. Mas, niat masuk dalam manasik haji atau umrah. Ya, antum kalau mau umrah atau haji dan melewati miqat, tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ disyariatkan untuk memulai ihram, yaitu niat. Ya, niat. Kalau antum sudah niat, yaitu ihram tadi, berarti sudah masuk dalam manasik haji atau umrah. Sehingga ada konsekuensinya. Dilarang melakukan pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan ihram sampai nanti tahallul. Seperti halnya kita sholat. Kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya enggak boleh makan, enggak boleh minum. Padahal sebelumnya boleh gitu kan. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, enggak boleh. Enggak boleh ngobrol. Ya kan? Nah, sebelumnya boleh. Antum sebelum takbiratul ihram, ngobrol boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, enggak boleh. Sampai kapan nanti? Salam. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Begitupun dalam ibadah umrah atau haji. Ada saatnya untuk ihram. Ketika antum sudah ihram, ada konsekuensi-konsekuensi. Enggak boleh pakai pakaian yang membentuk, enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh potong rambut, enggak boleh potong kuku, ya. Enggak boleh jima, ya, dan sebagainya. Dari larangan-larangan ihram yang itu perinciannya ada dalam fikih bab haji. Ya, bab haji. Baik. Jadi, orang ini tanya, mulai dari mana, wahai Rasulullah? Kami harus apa? Ihram. Kami harus talbiyah, karena setelah ihram yang disyariatkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu. Setelah orang ihram, yang disyariatkan adalah ya memperbanyak talbiyah. Maka beliau di sini nanya, ya, mulai di mana saya harus ihram dan bertalbiyah? Startnya di mana? Mulainya dari mana? Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Yuhillu ahlul Madinati min Dzul Hulaifah." Kalau penduduk Madinah atau yang datang dari kota Madinah, maka ihramnya adalah dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu salah satu lembah, ya, nggak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah sana. Kalau perjalanan sekitar 1/4 jaman lah, nggak jauh, deket. Makanya biasanya orang sudah siap-siap di hotel. Jadi nanti di Dzul Hulaifah tinggal sholatnya aja, ya, karena deket, ya, deket. Jadi Dzul Hulaifah ini nama miqat penduduk Madinah. Yang dikenal biasa orang sekarang dengan Bir Ali. Bir itu aslinya Biru Ali. Sumur. Ya. Secara qaidah apa? Hamzah sukun, ya, kalau sebelumnya adalah di kasrah hilangkan bacanya Bir Ali. Ya. Bir Ali. Baik. Itu artinya Biru Ali. Tapi penamaan ini sebenarnya kurang tepat. Sumur Ali. Kenapa? Karena penamaan dengan Sumur Ali pertama tidak ada dalilnya. Yang kedua, ya, sumbernya adalah hadis yang palsu. Konon ceritanya, kenapa disebutkan Sumur Ali? Karena di situ dulu ada sumur di mana Ali bin Abi Thalib duel dengan jin di situ. Ada sumur angker, banyak suara-suara yang seram. Nah, Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai pemberani, nah, duel dan menang. Tapi kisah ini adalah kisah yang palsu, yang dibuat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Oleh karenanya penamaan dengan Bir Ali ini tidak tepat. Satu, karena tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah Dzul Hulaifah dari Nabi. Dan lafaz apabila itu dari Al-Qur'an atau dari hadis, maka itulah yang lebih bagus. Ya, maka itu yang kita pilih. Yang kedua, sumber atau patokan kenapa sebagian orang menamakan Bir Ali adalah kisah tadi, yang itu adalah kisah yang palsu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka yang paling bagus kita namai dengan apa? Dzul Hulaifah. Menamainya dengan Dzul Hulaifah daripada menamainya dengan Bir Ali. Baik, intinya kalau dia dari Madinah atau penduduk Madinah atau orang yang datang dari Madinah, seperti misalkan orang Indonesia jemaah umroh atau haji di Indonesia, tapi dia gak langsung ke Mekah, dia ke Madinah dulu, ya, ke Madinah dulu. Ada sebagian perjalanan biro umroh itu atau haji itu dia gak langsung umroh dulu, dia apa? Ke Madinah dulu, ya, ke Madinah 1 minggu misalkan atau berapa hari gitu sesuai paketnya, baru kemudian terakhirnya nanti ke Mekah. Ada yang seperti itu. Ada yang sebaliknya, ke Mekah dulu baru kemudian ke Madinah. Jadi kalau misalkan orang Indonesia kemudian dia melewatinya Madinah, maka mikotnya adalah Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah. Wa yuhillu ahlus syami minal juhfa. Dan ahlus syam, Syam itu negara yang besar Sudah ada zaman Nabi, sudah ada ya Syam, itu sudah ada. Yang sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara. Kalau disebut Syam zaman sekarang, itu mencakup 4 negara. Apa aja? Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Kalau disebut kata Syam, Syam itu sekarang mencakup 4 negara. Palestina, Yordania, Suria, dan Lebanon. Baik. Kalau Ahlus Syam kata Nabi, penduduk Syam, maka ihramnya adalah dari Juhfa. Dari Juhfa. Itu mikotnya. Mikot itu adalah batasan tempat untuk memulai ihram. Karena mikot ada dua macam. Ada mikot zamani dan ada mikot makani. Kalau mikot zamani yang berkaitan dengan waktu, batas waktu. Ya, batas waktu. Kalau itu haji, maka batasannya ada 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau itu adalah umrah, tidak ada batasannya. Untuk mau bebas, bulan apa aja. Tapi kalau mikot makani, mencakup umrah dan haji. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian wa yuhillu ahlu Najdin min qarnin. Adapun penduduk Najd, ya penduduk Najd. Najd seperti daerah Qasim, ya Riyadh, ibu kota Saudi Arabia sekarang, yaitu namanya apa? Najd. Maka itu miqatnya adalah dari qarn. Maksudnya adalah qarnul manazil. Qarnul manazil. Dan ini masing-masing sekarang sudah ada masjidnya, sudah ada tempat mandinya, sudah ada toko-tokonya, ramai. Ya, baik. Waqala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengatakan, wa yazumuna anna Rasulullah SAW, mereka mengatakan, jadi mereka yakni para sahabat. Ya, artinya Ibnu Umar tidak mendengar langsung, tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam. Dan penduduk Yaman miqatnya adalah dari yalamlam. Ya, miqatnya adalah dari yalamlam. Baik, jadi ini tambahan yang tidak didengar langsung oleh Ibnu Umar, tapi didengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Makanya termasuk kehati-hatian Ibnu Umar tidak disambung jadi satu. Beliau mengatakan wayazumuna, mereka para sahabat menambahi bahwa Rasulullah SAW mengatakan, dan ahlul Yaman, penduduk Yaman, mereka ihramnya adalah dari yalamlam. Saya enggak dengar sendiri. Wakana Ibnu Umar yakul lam afqah hadi min Rasulillah. Saya tidak mengetahui hal ini dari Rasulullah. Maksudnya tidak mendengar langsung, tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain mendengar, ya, bukan 3 miqat tapi 4 miqat. Satu yang tidak didengar langsung oleh Ibnu Umar adalah penduduk Yaman miqatnya adalah dari yalamlam. Ya, dari yalamlam. Termasuk sekarang misalkan dari penduduk Cina, ya, Yaman, India, ya, kemudian juga Indonesia, rata-rata dari yalamlam miqatnya. Ya, Malaysia, ini rata-rata adalah dari yalamlam miqat mereka. Baik, hadis ini ayyul ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama yang menjadi pembahasan dari bab ini adalah apa? Bolehnya bertanya di masjid. Bolehnya bertanya di masjid. Karena orang tersebut tatkala bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau apa? Nanyanya di mana? Di masjid. Jadi antum kalau misalkan mau nanya ustaz di masjid, ya boleh, ada masalah. Yang kedua, boleh bertanya sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Tidak mengapa. Ya, seorang bertanya sambil berdiri tidak mengapa. Bahkan kadang-kadang diperlukan kalau memang mungkin suaranya tidak kedengaran atau pengin tahu orangnya, mana orangnya gitu ya kan. Kok cuma suaranya tok, ini dari mana ini? Siapa yang nanya? Nah, jadi kadang-kadang perlu untuk apa? Berdiri. Jadi tidak mengapa. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah penjelasan tentang mawakit, mikot-mikot, yaitu batasan-batasan tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Ya, yaitu Dhul Hulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, dan Yalamlam. Dan ini perinciannya ada dalam pembahasan kitab haji ya. Itu nanti dalam kitab-kitab fikih ini dibahas. Ya, dibahas. Kita tidak ingin untuk merinci masalah ini lebih dalam lagi ya. Baik, intinya tadi. Jadi semuanya sudah dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang melewati miqat yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu ya tanpa ihram. Misalkan dia melewati Yalamlam tapi enggak berihram. Ya. Ini tidak diperkenankan. Jemaah Indonesia terkadang ada sebagian seperti itu. Dia melewati Yalamlam. Ya, tapi enggak ihram. Ihramnya nanti di bandara aja. Bandara Jeddah. Ini termasuk kekeliruan. Kalau dia melewati dan dia pengin untuk umrah atau haji, ya, sudah berniat untuk umrah atau haji, maka tidak diperkenankan. Kecuali kalau dia melewatinya enggak ada niat dulu. Saya niatnya nanti ke Madinah dulu. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk ihram. Karena dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah SAW mengatakan mimman aradal hajja au umrah. Bagi yang melewati dan dia punya keinginan untuk haji dan umrah, ada niat untuk haji dan umrah. Kalau dia melewatinya dan tidak ada niat untuk haji dan umrah, maka tidak mengapa melewati tersebut ya, walaupun tidak dalam keadaan ihram, karena memang tidak ada niat. Ya, jadi tergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Ya. Baik. Demikian juga dibenci seorang memulai ihram sebelum miqat yang sudah ditentukan. Ya, sebelum ditentukan. Seperti misalkan dari Madinah dia memulai dari hotel atau dari Masjid Nabawi. Sudah mulai duluan. Padahal masih seperempat jam lagi dari Dhul Hulaifah. Ini kan berarti memulai sebelum miqat. Dan ini dibenci. Pernah ada seorang datang kepada Imam Malik kemudian mengatakan, ya Aba Abdillah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdillah, dari mana saya bah ihram? Lalu Imam Malik menjawab, min Dhul Hulaifah, haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Dhul Hulaifah, sebagaimana Rasulullah SAW memulai ihramnya, miqat Dhul Hulaifah. Lalu orang tersebut bantah, aku ingin memulainya dari Masjid Nabawi. Ya, maka Imam Malik marah. La taf'al, inni akhafu alaika fitnah. Ya, jangan kamu lakukan itu. Jangan memulai dari Masjid Nabawi. Saya khawatir kamu terkena fitnah. Wa ayyu fitnatin innama hiya amtarun. Fitnah apa wahai Imam Malik? Macam beberapa meter, memang enggak jauh. Ya memang enggak jauh. Ya tadi sekitar seperempat jam aja. Enggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Maka Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zam min annaka tara annaka tasbiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang jauh lebih ya besar daripada engkau merasa lebih hebat mendahului Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja dari Dhul Hulaifah dan kamu merasa lebih hebat karena ya mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau membacakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita menyelisih, apalagi menghina. Naudzubillah, sekarang ini lagi panas ya tentang pernyataan penghinaan ya Presiden Prancis ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. dengan membuat karikatur-karikatur penghinaan, pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai wujud cinta dan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim untuk cemburu, marah, ya, dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ya apa yang dia mampu, ya, dengan apa yang dia mampu. Bukan kebablasan, tapi sesuai dengan apa yang dia mampu, ya, dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan meningkatkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memboikot produk-produknya, ya, sebisa mungkin, ya, untuk sebagai tekanan ekonomi kepada mereka agar mereka mendapatkan efek jera, ya. Ini dianjurkan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad pasti akan binasa, pasti akan hina. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan para penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan sebagai informasi insyaallah taala Sabtu besok, ya, Sabtu lusa, ya, dan selama satu pekan setiap sore insyaallah taala kita akan mengadakan daurah spesial cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap sore mulai Sabtu besok sampai hari Kamis, ya. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin kenal dengan Nabi. Agar kita semakin cinta kepada Nabi. Ya. Wajib bagi setiap kita untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada orang tuanya, daripada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, temannya, ustadznya, bahkan dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW wajib kita cintai. Dan wajib lebih kita cintai dari segalanya, bahkan dari diri kita. Maka sebagai wujud cinta kepada Nabi SAW, ya, lebih-lebih sekarang di Rabiul Awal, tahun lahirnya Nabi SAW, bulan lahirnya Nabi, dan bulan wafatnya Nabi SAW, maka kebiasaan para ulama dahulu, ya, mereka membaca, mengkaji sirah Nabi SAW, seperti Syama'ilun Nabi, atau Syifa Bita'rifi Hukukil Mustafa, ya. Oleh karenanya untuk menghidupkan kebiasaan para ulama ussalaf tersebut insyaallah taala, ya, mulai hari Sabtu sampai sepekan, ya, insyaallah taala nanti kita adakan kajian spesial cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, selanjutnya wa anhu radhiyallahu an, dan dari sahabat Ibnu Umar juga semoga Allah meridainya. Anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki, ini sama seperti tadi, yaitu apa? Mubham. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yalbasul muhrim?" Apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yalbasul qamisa walal imamata walas sarawila walal burnus." Orang yang ihram tidak boleh, perhatikan ini, ya, jawabannya Nabi. Yang ditanyakan apa? Apa yang boleh dipakai? Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram? Tapi jawaban Nabi, enggak boleh pakai ini, enggak boleh pakai itu. Yang ditanyakan, yang boleh pakai apa? Tapi Nabi enggak menjawab boleh pakai ini, boleh pakai itu, enggak. Yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang enggak boleh. Kenapa jawaban Nabi seperti itu? Karena hukum asal masalah pakaian adalah boleh. Jadi kalau misalkan nih ada yang tanya misalkan, "Ustaz, apa hukum makan bonggolan misalnya?" Ya. Terus ustadznya menjawab, yang tidak boleh itu adalah ya dari makanan itu yang enggak boleh adalah babi, bangkai, ya, kemudian darah yang mengalir, kemudian sembelihan yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, binatang buas, ya, binatang atau burung yang berkuku tajam, ya, kemudian binatang yang dianjurkan untuk diperintah, yang dianjurkan diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh. Selain daripada itu berarti apa? Halal. Jadi dia enggak memperinci satu persatu. Yang enggak boleh ini, berarti selain itu boleh. Karena kalau nanti minta penjelasan satu persatu, daftar makanan banyak. Nanti nanya lagi, ada yang nanya lagi, apa hukumnya tahu tempe, Zat? Apa hukumnya soto, rawon? Wah, kalau satu persatu dijawab oleh Nabi, capek. Yang penting, ini loh yang enggak boleh. Berarti selain itu, boleh. Plus, nah ini juga begitu. Wahai Rasulullah SAW, apa yang boleh dipakai? Kalau beliau jawab satu persatu, repot. Ya, karena di sana nanti ada kadang-kadang hal-hal yang boleh, dan itu enggak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan boleh enggak seorang pakai jam tangan? Boleh enggak orang pakai kacamata? Zaman Nabi enggak ada kan? Nah, berarti kalau kita pakai kaidah ini, enggak ada larangannya, berarti hukum asalnya boleh. Orang pakai kacamata, orang pakai jam tangan, karena enggak ada dilarang dalam hadis ini, berarti hukum asalnya boleh. Yang enggak boleh adalah apa yang ada di dalam hadis ini saja. Ya, jelas ya. Ini kenapa Nabi jawabannya ya seperti itu. Beliau mengatakan enggak boleh orang yang ihram pakai komis, pakai gamis. Pakai pakaian yang membentuk, ya, pakai kaos, pakai pakaian, pakai jubah, ya, jaket. Enggak boleh. Walal imamah, enggak boleh pakai sorban. Ya, pakai kopiah, songkok, langkon, ya nggak boleh tuh pokoknya. Walas sarawil, nggak boleh pakai sirwal, celana, nggak boleh. Termasuk afwan, celana dalam, nggak boleh. Entum kalau nanti umroh atau haji, ketika ihram harus copot tuh, copot. Nah, makanya biasakan. Tahib. Walal burnus, demikian juga pakai burnus. Burnus, tahu burnus nggak? Burnus itu kayak pakaiannya orang Maroko yang pakaian terus nyambung ada penutup kepalanya, kayak yang dipakai petinju kadang ya. Ada pakaiannya gini, jubah panjang, terus dia nyambung ada penutup kepalanya juga. Itu namanya apa? Burnus. Itu nggak boleh. Wala sauban massahul wars wa za'faran, demikian juga memakai pakaian yang terkena minyak wangi, wars atau za'faran. Jadi enggak boleh pakai minyak wangi. Ya, enggak boleh pakai minyak wangi. Baik, fa illam yajidin na'lain falyalbasil khuffain. Kalau enggak ada sandal, maka hendaknya dia memakai ya, sepatu. Wal yaqta'huma. Kemudian sepatunya di potong. Kalau sepatu itu kan nutupi kan? Nah, itu dibuat kayak sandal. Hatta yakuna tahtal ka'bain, sampai di bawahnya dua mata kaki. Jadi dibuat seperti apa? Sandal. Sepatunya dibuat seperti sandal. Baik. Dari hadis ini ya, yang menjadi faedah dari hadis ini adalah tadi, yaitu bolehnya seorang itu menjawab lebih dari pertanyaan. Lebih dari pertanyaan. Yang ditanyakan apa? Apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Tapi Nabi menjawab lebih daripada itu. Jawaban Nabi ini sekilas kayaknya panjang, tapi sebenarnya ini jawaban yang lebih-lebih sekali. Kenapa? Karena beliau, yang beliau jawab adalah yang dilarang. Selain daripada itu berarti apa? Boleh. mau pakai kacamata boleh, mau pakai apa jam tangan boleh, karena nggak ada larangannya. Mau misalkan pakai ikat pinggang boleh apa tidak? Boleh, karena nggak ada larangannya. Mau pakai tas cantolan boleh apa tidak? Boleh, nggak ada larangannya. Berarti kalau nggak ada larangannya, berarti hukum asalnya adalah boleh. Pakai sandal jepit boleh apa tidak? Boleh, nggak ada larangannya. Ya, siapa yang melarang maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, dituntut untuk mendatangkan dalil. Alhamdulillah selesai sudah tentang kitabul ilm dari pembahasan Sahih al-Bukhari Tajridus Sharih. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada kitab yang selanjutnya, yaitu Kitabul Wudu. Kitabul Wudu. Baik. Nah, selanjutnya kita baca beberapa pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Cicil. Banyak pertanyaannya. Ustaz, apa hukumnya bertanding manusia dengan manusia seperti UFC? UFC apa KFC? Atau matador bertanding manusia dengan banteng? Masya Allah, enggak sama harimau sekalian. Baik, apa hukumnya ya Ikhwan? Pertandingan apa gulat, Smackdown, UFC dan sebagainya, tinju, ya, atau ini tadi matador dan sebagainya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulku bi aidikum ilat tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada ya kebinasaan, kerusakan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza qatalta fajtanibil wajh." Kalau kamu kelahi, hindari bagian wajah. Sedangkan ya, dalam pertandingan-pertandingan ini malah yang diincar adalah bagian wajah. Tinju misalkan. Ya, yang diincar apa? Wajah. Ya, demikian juga ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Jadi hukumnya adalah apa? Tidak diperbolehkan. Maka antum enggak usah mengidolakan. Ya, mengidolakan. Apalagi kalau idolanya adalah orang-orang kafir. Ya. Siapa yang terkenal? McDonald. Lesnar, masyaallah. Siapa lagi? Hah? Baik. Intinya ini tidak diperbolehkan, walaupun dia muslim berarti keliru. Seperti siapa? Yang terkenal juga Habib, ya. Baik. Maka dan berita terbaru beliau walaupun kemarin 20 kali menang dan sudah pensiun. Beliau menyatakan mundur diri. Ya, menyatakan sudah mundur diri walaupun enggak pernah terkalahkan. Ya. Dan uniknya beliau ketika menyatakan diri, dia menyampaikan penyebab kenapa dia mundur, yaitu janji kepada ibunya. Dia ingin memenuhi janji kepada ibunya, karena setelah ditinggal bapaknya, ibunya minta agar dia berhenti, ya, agar dia berhenti. Dan ini kalau yang sifat ini boleh ditiru ini, karena berbakti kepada orang tua dan juga meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan yang haram. Tapi kalau dia balik lagi, nggak usah ditiru. Ya, jadi perkaranya bukan dia muslim atau yang muslim. Ini hukumnya boleh atau tidak? Kita punya timbangan. Kita punya timbangan, timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena muslim bisa benar, bisa salah juga. Ya, timbangan kita adalah Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih biasanya permainan-permainan seperti itu. Yang paling banyak yang melakukan hal itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir yang paling banyak. Nah. Baik. Jadi intinya itu tidak diperbolehkan. Apakah seorang teman bisa memberikan syafaat pada hari kiamat? Bisa, selama teman tersebut adalah beriman. Ya, selama dia adalah beriman. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qudsi, setelah semuanya memberikan syafaat, maka beliau mengatakan, syafaatil malaikatu wan nabiyyun wal mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin. Malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang yang beriman sudah memberikan syafaat, tinggal tersisa Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bisa seorang teman memberikan syafaat kepada temannya selama dia beriman. Karena syarat syafaat ada dua, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat, dan yang kedua adalah keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang diberi syafaat. Baik. Ini banyak banyak pertanyaan kok tentang ini, bukan tentang pembahasan nih. Tentang nikah malahan. Apakah anak MTS banyak yang sudah menikah? Contoh ini pertanyaannya. Anak berkeinginan untuk nikah dengan janda, Ustaz. Sebagaimana Nabi dan para sahabat dahulu. Masya Allah. Tapi anak bingung cari jandanya di mana. Baik. Yang pertama, ikhwan, saya belum tahu ada ulama yang mengatakan sunnah menikahi janda. Ya, sunnah menikahi janda, anda belum tahu. Yang ada adalah anjuran dari Nabi SAW malah menikahi apa? Ya, gadis. Maka ketika sahabat Jabir dalam hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bertanya kepada sahabat Jabir, "Tazawwajta, apa kamu sudah nikah?" "Iya, ya Rasulullah." Ya. Abikron am sayiban, gadis ataukah, yakni perawan ataukah janda, ya. Lalu jawab Jabir apa? Janda wahai Rasulullah. Ya. Lalu kata Nabi, "Afala abikron tula ibuha?" Ya, wa tula ibu. Kenapa enggak nikah apa? Gadis aja. Sehingga kamu bisa apa? Bermain-main dengannya. Ya. Oh, janda serius terus nanti, Mama. Baik. Intinya justru yang dianjurkan oleh Nabi kalau bisa cari yang gadis. Tapi kalau memang antum pecinta janda ya fadhal juga, nggak ada masalah juga, ya. Bahkan kalau tujuannya adalah untuk bantu, insya Allah, ya, insya Allah itu berpahala. Nabi SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, maka pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Kalau antum tujuannya untuk bantu, ya, nah, membina dan membini. Nah, kalau tujuannya adalah membina dan membini, insya Allah berpahala. Tapi maksud saya tadi yaitu ucap khawatirnya nanti dianggap itu suatu sunnah, itu yang keliru, yang perlu diluruskan. Nabi SAW menikahi janda itu bukan berarti kemudian kita katakan sunnah, ini cuma kebetulan saja. Kemudian karena Nabi SAW punya tujuan-tujuan tertentu, ya, membantu mereka, ya, yang gadis cuma Aisyah saja, ya, yang gadis cuma Aisyah saja. Tapi jangan dikatakan berarti apa? Lebih utama untuk menikahi janda karena Nabi SAW menikahi janda. Nah, itu yang kurang tepat, ya. Justru Nabi menganjurkan kita untuk cari yang gadis. Kecuali kalau memang ada maslahat. Seperti yang Jabir bin Abdillah, kenapa beliau menikahi janda? Karena ada maslahat. Beliau itu ditinggal mati oleh bapaknya. Ya, ditinggal mati oleh bapaknya, meninggalkan adik-adik. Ini kakak paling dewasa gitu kan. Nah, sehingga dia butuh sosok seorang janda yang bisa ngayomi untuk adik-adiknya. Kalau nanti seumuran gadis-gadis juga, nanti enggak bisa ngayomi untuk adik-adiknya yang perempuan. Maka beliau cari yang janda supaya bisa lebih dewasa, bisa untuk mengayomi, ya, mendidik, ya, merawat adik-adiknya juga. Itu kalau ada tujuan maslahat seperti itu, maka baru kemudian tidak mengapa untuk memprioritaskan janda daripada apa? Gadis. Baik, ana sulit sekali untuk khusyuk dalam setiap ibadah. Bagaimana kiat agar kita khusyuk? Khusyuk, ya, salah satu inti dari ibadah salat, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana caranya supaya khusyuk, Ustaz? Satu, datang, ya, pada waktunya. Kalau bisa malah sebelum adzan udah datang. Ya, supaya ada muqaddimah terlebih dahulu. Ya, bisa sholat sunnah, bisa berdoa, baca Quran. Ya, bukan datangnya terlambat. Kalau datangnya terlambat, ngos-ngosan lagi, nah itu susah untuk khusyuk. Yang kedua, kita berusaha untuk merenungi apa yang kita baca, memahami maknanya. Bukan cuma sekedar sholat gitu aja, tapi betul-betul meresapi, memahami maknanya. Yang ketiga, tumaknina, tenang, gak usah patas. Apalagi sampai yang kayak di Blitar dulu itu, ya, 10 menit, 23 rakaat, selesai sholat terawihnya. Sholat kayak dikejar setan. Nah, itu gak sah malah. Yang ketiga, hilangkan segala hal yang bisa merusak kekhusyuan kita. Tinggalkan dulu. Segala hal yang bisa merusak kekhusyuan kita, tinggalkan. Makanya kita dilarang sholat itu apa? Ya, sholat itu sambil menahan BAB. Itu gak boleh. Mendingan apa? BAB dulu. Kalau sudah pengen makan dan tersedia makanan tersebut, ya, dahulukan apa? Makan dulu. Semua itu supaya kita bisa khusyuk. Daripada nanti sholat, nah, ingat-ingat, waduh, tadi eman-eman tadi, ya, ayamnya mantep itu tadi. Jadi yang diingat-ingat apa? Makanan. Demikian juga ikhwan, segala hal yang bisa mengganggu, termasuk tulisan-tulisan dalam baju kita, ya, tulisan-tulisan. Apalagi kadang pakai kaos, belakangnya ada tulisan-tulisannya. Lah pas sholat, itu ganggu yang belakang. Ya, gak boleh itu. Kasihan yang belakang. Kadang-kadang yang pakai baju, tulisannya percuma ganteng, istri cuma satu. Ya. Ini pas lagi sholat baca kayak gitu. Waduh, ini nyindir saya ini berarti. Ya. Padahal dia gak ganteng, berarti gak masuk sebenarnya. Baik. Ya, seperti itu kan. Atau kadang seperti sering juga sarung. Nah, mereknya sarung ditaruh di belakang. Ya, gajah duduk. Dibaca. Wih, gajah hebat ya, bisa duduk ya. Segala hal yang bisa merusak kekhusyuan kita, tinggalkan. Termasuk juga kalau bawa HP, matiin dulu. Silent. Ya, jangan nanti pas sholat, nada dering, ya, berisik. Lebih parah lagi, ya, kalau pas nada deringnya dangdutan. Nah, pas lagi sholat dangdutan, takutnya pas lagi sholat goyang-goyang. Ya, nah, jadi intinya kekhusyuan dalam sholat ini, ya, penting. Dan ada kiat-kiat untuk melakukan hal itu dengan beberapa cara seperti tadi, ya, beberapa cara seperti tadi. Ada buku bagus yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, ya, tentang arbauna asbab lil khusyu' fi shalah, 40 kiat agar kita bisa khusyuk dalam salat. Nah, untuk cari buku itu sudah ada terjemahannya insyaallah. Itu bagus ya. Kiat-kiat agar bisa khusyuk dalam salat. Tapi insyaallah taala nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya sebelum kita masuk kepada kitabul wudu, khusus untuk besok kita soal jawab. Nih banyak nih. Oh, segini. Kasihan belum kejawab. Gitu ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.